Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Lanjutkan pembacaan kita kitab fatwa-fatwa tentang berpuasa. Seperti kita terlebih dahulu kita tidak membacakan bahasa Arab tapi langsung menerjemahkannya karena kan waktu yang sempit. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang ke-32. Apa hukum orang yang berpuasa dalam keadaan dia meninggikan sholat? Jawabannya, kata Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi, jikalau dia tidak melakukan sholat sedangkan dia berpuasa, maka aku katakan puasanya itu tidak diterima bagi orang-orang yang tidak mau sholat. Dikarenakan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya dan dengan mengampuninya, maka taubat itulah yang akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu tadi. Kemudian yang selanjutnya, salat saja di bulan Ramadan. Pertanyaan yang ke-33, seorang laki-laki yang dia tidak salat kecuali di bulan Ramadan, maka bagaimana hukum puasanya? Jawabannya, kata Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi, hada, bahwasanya orang ini dia seakan-akan tidak sholat dan juga tidak berpuasa. Dikarenakan pendapat beliau apa? Orang yang berpuasa hukumnya apa? Orang yang meninggalkan sholat apa kata beliau? Kafir ya. Jadi orang yang kafir tidak sah puasanya. Jadi orang tadi seakan-akan dia tidak sholat dan juga tidak berpuasa. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholat di luar bulan Ramadan. Kemudian ini perlu perhatian kita juga. As-sahar bergadang di malam-malam bulan Ramadan. Pertanyaan yang ke-34, apa hukum bergadang di dalam permainan di malam-malam bulan Ramadan? Jawabannya, ini merupakan perbuatan yang menyia-nyiakan waktu dan ibadah. Sudah sepantasnya bagi manusia di malam-malam bulan Ramadan hendaknya dia menyibukkan dirinya dengan salat, dengan membaca Al-Qur'an, dengan mengulang-ulang pelajaran. Sedangkan mereka bergadang dengan bola dan dengan bermain dengannya, maka ini tidaklah diragukan lagi bahwasanya itu adalah perbuatan yang menyia-nyiakan waktunya. Kemudian sesungguhnya ketika dia malamnya bergadang dengan permainan-permainan tadi, sesungguhnya mereka di siang harinya mereka akan tidur sampai menjelang maghrib. Dan boleh jadi, kata Syekh, mereka juga meninggalkan waktu subuhnya, meninggalkan waktu zuhurnya, meninggalkan waktu asarnya, maksudnya apa? Salat subuh, salat zuhur, dan salat asarnya mereka tinggalkan. Maka ini adalah musibah, kata Syekh. Dan tidaklah ini merupakan musibah yang paling besar. Hukum orang yang dia bermain kartu dan selainnya di bulan Ramadan. Pertanyaan ke-35. Apa hukum orang yang bermain dan juga dia menyia-nyiakan waktunya dengan kartu di bulan Ramadan? Jawabannya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira, amma ba'du. Kemudian setelah itu, maka sesungguhnya orang yang menyibukkan dirinya dengan perbuatan-perbuatan sia-sia seperti bermain kartu tadi sebutkan, itu adalah perbuatan yang haram di luar bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan, maka ini lebih ya diharamkan lagi. Dan aku katakan ya, barang siapa yang dia diharamkan dari keutamaan bulan Ramadan, ya, keutamaan bulan ini, maka sesungguhnya dia termasuk orang yang diharamkan atau dicegah dari kebaikan. Dan barang siapa ya, yang dia diharamkan dari kebaikan ya, di dalam bulan ini, maka sesungguhnya dia juga termasuk orang yang diharamkan pula mendapatkan kebaikan-kebaikan dari bulan ini. Dan sesungguhnya ya, orang-orang yang dia bergadang, yang dia menyibukkannya dengan bermain kartu ataupun bermain yang selainnya ya, atau pula ya, dari hiburan-hiburan lainnya atau macam-macam hiburan lainnya seperti televisi-televisi, dan juga disebutkan di sini juga, dan juga menonton perkara-perkara lainnya, maka mereka itu ya sungguh telah dihalangi dari kebaikan yang banyak dari bulan ini. Sebutkan di sini ya alasannya, bahwasanya bukankah ya dengan membaca Al-Quran, salat-salat sunnah, mengulang-ulang pelajaran, duduk di majlis-majlisnya para ahlul khair, ini sudah mencukupinya ya, maksudnya menghabiskan waktunya sudah dari perkara-perkara tadi. Falyattaqillaha ula, maka bertakwalah ya mereka tadi. Sesungguhnya ya para pemuda yang mereka keluar ya ke tempat-tempat permainan dari jam 8 sampai jam 4 pagi, dan mereka pun menghabiskan waktunya selama 8 jam di tempat permainan tadi, dan juga mereka pun ya tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan jelek dan juga ucapan-ucapan yang jelek, maka sesungguhnya ini adalah perbuatan sia-sia yang merupakan kejelekan secara zatnya. Kemudian ya, perkara yang kedua ya, dari pertanyaan ini, bahwasanya setiap dari kita akan ditanya ya, dari apa-apa yang di bawah tanggung jawab kita. Maka ketika seorang bapak keluar dari rumahnya ya, dengan meninggalkan anaknya dalam keadaan tidur, maka sesungguhnya dia akan ditanya tentangnya. Dan dia juga akan ikut bersama-sama dengan anaknya tadi jika dia mendiamkannya. Ya, ini dicontohkan Syekh ya. Bahwasanya anaknya sedang tidur. Ya, apalagi bermain bergadang tadi. Ya. Dan juga wajib atasnya ya, untuk melatih anak-anaknya tadi di atas ketaatan kepada Allah dan membangunkannya ketika sholat, dan juga memberikan peringatan kepada anak-anaknya tadi untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, dan juga mengajarinya dengan ilmu-ilmu yang akan mengarahkannya kepada jalan yang lurus. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan tadi. Adapun jika kita meninggalkan anak-anak kita, inilah tadi kan meninggalkan tidur, waktu sholat tinggalkan, biarkan aja tidur dia ya, entah sholat wajib entah sholat sunnah dibiarkan. Ini berbeda lagi. Adapun jikalau dia meninggalkan anak-anak kita atau kita meninggalkan anak kita ya, mereka pergi kemana saja kehendak mereka, kemudian mereka pulang ke rumah mereka tidak melakukan sholat, maka sesungguhnya tidak diragukan lagi bahwasanya ya, yang bertanggung jawab yang pertama kali atas anak-anak tadi adalah orang tua. Maka sepantasnya bagi orang tua untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang di bawah tanggung jawabnya. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, Ya. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Surah Tahrim ayat 6. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian ini adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Fal amiru ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang raja, dia adalah pemimpin, maka dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. War rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang laki-laki, dia ini juga adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan seorang wanita itu adalah pemimpin ya di rumah suaminya ketika suaminya tidak ada, dan dia wahia mas'ulatun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya tadi. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian pasti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka kita sebagai orang tua ya, jika kita menyia-nyiakan kepemimpinan kita dan meninggalkan tanggung jawab kita dan kita tidak peduli dengan mereka, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ya, akan menanyakan kita tentang kepemimpinan kita tadi. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang takut dari azab Allah Azza wa Jalla. Kemudian perkara yang ketiga dari pertanyaan ini ya, merupakan ya, dari sifat saling tolong menolong dalam kebaikan dan juga saling tolong menolong dalam perbuatan takwa. Jika engkau ya, melihat saudaramu ya, dia adalah orang yang kurang perhatiannya kepada anak-anaknya dan juga ya, tidak mempedulikan kepadanya ya, dan juga tidak mengajarinya dan tidak juga memerintahkannya untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan juga melarangnya untuk menjauhi perkara-perkara yang mungkar, maka wajib bagimu untuk memberikan peringatan kepadanya atas perkara ini. Ya, dan ini juga ya, kita nasihatkan untuk diri kita pribadi ya, dan juga untuk teman-teman kita dan ikhwah kita ya. Di sini di majlis ini juga kita peringatkan lagi ya, sebagaimana perintah Syekh, agar hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atas anak-anak kita. Dan demikian pula ya, bagi seorang khatib ya, atau para khutbah, para khatib yang dia berbicara di mimbar, yang dia berbicara di masjid-masjid, hendaknya atau wajib baginya untuk memperingatkan ya, kepada manusia atau kepada umat perkara yang demikian tadi ya. Dan ini adalah ya, suatu kemampuan yang jikalau dia memilikinya, merupakan ini adalah suatu ucapan dan juga suatu nasihat dan juga suatu petunjuk atau bimbingan kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Berapa menit sudah? Hah? Berapa? 15. Kemudian dilanjutkan ya, puasa secara berjamaah. Pertanyaan yang ke-36, apa hukum ya, orang yang dia menyebutnya dengan berpuasa jamaah atau puasa secara berjamaah dan salat secara berjamaah dan selainnya dari perkara-perkara ibadah ya. Jawabannya, ini adalah suatu perkara yang terlarang atau perkara yang diantara perkara yang paling terlarang atau paling diharamkan. Dan kita mengetahui bahwasanya mereka ini adalah kaum yang mewajibkan kepada manusia tentang sesuatu yang Allah saja tidak mewajibkan kepadanya atau mewajibkan sesuatu tadi kepada mereka. Mereka mengatakan, ya, ini dalam rangka saling mencintai atau dalam rangka persaudaraan, ya. Ini terjadi kalau tidak salah, ya, di negeri Arab Saudi. Disebutkan oleh para ulama ada sekelompok orang yang dia demi Palestina, demi persaudaraan kita Palestina dan demi persaudaraan kita pada Irak dan seterusnya, ya, mari kita melaksanakan puasa. Ya. Kalian berpuasa di rumah-rumah kalian pada hari ini dan kalian sholat malam pada hari ini atau pada malam ini. Ya. Dicontohkan oleh para ulama seperti itu. Ya. Dan disebutkan, ya, mereka mengatakan ini dalam rangka kecintaan, ya, puasa secara berjamaah ataupun apa saja yang semisalnya dari ucapan yang semisalnya tadi, maka kita telah mengetahui mereka dan juga kita telah mengetahui keadaan mereka dan juga manusia seluruhnya, ya, mereka mengetahui mereka, ya, maka ini adalah suatu perkara yang batil. Ya. Dan barang siapa yang melakukan yang demikian, maka sungguh, ya, dia telah menisbatkan kepada dirinya bahwasanya dia adalah pendiri syariat bersama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mewajibkan sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkannya. Bahkan sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan seseorang, ya, dengan suatu perintah yang mengharuskannya untuk melakukan sholat malam dan juga berpuasa pada hari tertentu atau pada hari itu. Ya. Sholat malam hukumnya apa? Sunnah kan? Adapun orang ini dia mewajibkan, wajib alai ayat taqullah, dan wajib bagi mereka untuk bertakwa kepada Allah dan juga bertaubat kepadanya dari perbuatan-perbuatan yang mereka menyebutnya dengan puasa berjamaah dan juga sholat malam berjamaah atau apa saja yang semisal dengannya, maka inilah perkara yang tidak boleh selama-lamanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, am lahum syuraka usyara'u lahum minad-dini ma lam ya'dam bihillah, ya. Apakah mereka, ya, menisbatkan bahwasanya mereka itu, ya, adalah serikat Allah subhanahu wa ta'ala dalam pensyariatan agama ini yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkannya. Berapa menit sudah? Hah? Lagi ya? Berapa menit sudah? 15 ya? Agak panjang nih, gimana? Mau lanjut atau? Hah? Teruskan aja ya. Kemudian hukum puasa berjamaah, ya, di sebagian hari. Pertanyaan yang ke-37, ya, di sana sebagian para pemuda yang mereka, ya, cinta terhadap dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga cinta untuk mendidik, ya, anak-anak atau para pemuda menuju kepada Islam, mereka memakai, ya, sebagian program. Di antara program tadi ada namanya puasa berjamaah, ya, pada hari tertentu. Maka apa hukum untuk, ya, beramal dengan mereka atau apa hukum, ya, mengamalkan, ya, ajakan mereka tadi, ya, kita mengharapkan kepadanya bimbingan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang melimpah. Jawabannya, ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd, ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kemudian setelahnya, ya, maka dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sepantasnya, ya, dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan arahan, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memerintahkan ya kita berpuasa ya secara berjamaah pada puasa-puasa sunnah, kecuali ya dari asarnya dari sahabat Salamah Ibnil Aqwa ya. Ini pun bukan puasa sunnah ya. Sebutkan sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang laki-laki ya yang dia telah masuk Islam ya untuk mengumumkan kepada manusia tentang puasa Asyura ya. Kita tahu puasa Asyura inilah puasa pada tanggal 10 Muharram yang itu adalah puasa pertama kali yang wajib bagi kaum muslimin sebelum puasa apa? Sebelum puasa Ramadan. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan ya dengan orang tadi, "Man kana shaiman falyatimmu shaumahu wa man kana ya akalan aman kana aklan ya, man kana aklun fala yakul syai'an walutimma shaumahu." Ya. Barang siapa yang dia dalam keadaan berpuasa, maka sempurnakan puasanya. Dan barang siapa yang dia sudah makan, maka berhentilah makannya dan hendaknya dia melanjutkan puasanya. Nah, maka dalam riwayat ini ya disebutkan juga dalam riwayat yang lain dari Rubai' bintu Mu'awid ibn Afra ya, berkata, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus ya seseorang pada pagi hari di hari Asyura. Asyura ini artinya hari ke-10 ya, Asyrah. Jadi Asyura sebutnya. Kalau 9 apa? Tis'atun, Tasu'a ya dan seterusnya ya. Kepada ya kampung dari penduduk Ansar yang berada di sekitar Madinah. Man kana asbaha shaiman falyutimma shaumahu wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi. Barang siapa yang dia paginya tadi dalam keadaan berpuasa, maka hendaklah dia teruskan puasanya. Dan barang siapa yang dia pagi tadi berbuka, maka hendaknya dia melanjutkan harinya tadi dengan berpuasa. Dan demikian pula ya, bahwasanya puasa Asyura ini adalah puasa di awal-awal Islam ya, yang diwajibkan sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Maka tidak sepantasnya ini ya, bagi seseorang yang dia menginginkan untuk mendidik ya, manusia ya, berada di atas jalan Islam, hendaknya dia memerintahkan atau membebani kepada orang yang lain untuk berpuasa dengan puasa jamaah tadi. Dikarenakan ya, ini merupakan perbuatan bid'ah yang diada-adakan. Jikalau dia ya, tujuannya dengan perkara tadi adalah tujuannya dalam rangka agama dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah bersabda, barang siapa yang dia telah melakukan perbuatan mengada-adakan dalam agama kami, man ahdatha fi amrina hadza laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang dia mengada-adakan dalam perkara agama kami ini, maka ya perkaranya tadi tertolak. Hanya saja ya, bagi seorang yang dia mengaku sebagai seorang dai, hendaknya dia menjelaskan kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang dia seru tentang keutamaan puasa, seperti keutamaan puasa hari Senin dan Kamis, puasa bid atau puasa 3 hari di bulan, di setiap bulan. Dan juga hendaknya dia tidak memerintahkan kepada mereka dengan perintah yang mewajibkan agar mereka berpuasa pada hari ini dan hari itu. Akan tetapi ya, hendaknya ya, dia membiarkan manusia tadi, membiarkan murid-muridnya tadi, memberikan orang-orang yang disuruhnya tadi sesuai dengan kemampuan mereka dan sesuai dengan keinginan mereka untuk melakukan ibadah puasa tadi ya. Dikarenakan ya, jikalau dia memerintahkan mereka dan mewajibkan kepada mereka, ya, sungguh dia telah, ya, merubah perkara yang mustahab, perkara yang sunnah tadi menjadi perkara yang wajib. Dan ini merupakan, ya, sesuatu, ya, yang dia mensyariatkan, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya dan juga tidak pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Maka hukum-hukum tadi, ya, tetap sebagaimana hukum-hukum yang ada di atasnya, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, ya. Jadi sini kita ambil faedah, ya. Kalau wajib, ya, tetap hukumnya wajib, ya. Kalau sunnah, tetap hukumnya sunnah, ya, sampai, ya, hari kiamat kelak, ya. Dan apa, ya, yang ada pada seorang dai tadi, ya, dan tidaklah, ya, seorang dai tadi melainkan dia hendaknya menjelaskan dengan ucapan, ya, dengan mengatakan, ya, bahwasanya hadis-hadis yang menunjukkan tentang, ya, keutamaan atau dorongan untuk beramal ini ada, ya, dengan tanpa memberikan beban kepada mereka perkara-perkara yang demikian, ya, sebagaimana, ya, dia sebagaimana, ya, wajib atas kita untuk, ya, meniti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau meladani jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi dan jalannya dalam setiap hukum-hukum. Maka pada hal yang demikian, ya, wajib, ya, bagi kita untuk senantiasa, ya, menyandarkan, untuk senantiasa meneladani, ya, dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik. Sudah, ya? Lagi. Nah, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.